السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Rojak dan para pendengar Radio Rojak, a'azzakumullahu jami'an. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih seputar pembahasan al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, yaitu isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Hakikatnya dia bukan jamak mudzakkar salim, ya. Bukan jamak mudzakkar salim hakiki, akan tetapi tanda i'rabnya baik ketika marfu, ketika mansub dan ketika jar itu sama dengan jamak mudzakkar salim. Nah, maka itu dikatakan mulhaq. Pada pembahasan yang lalu bahwa isim yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ada dua. Yang pertama isim jamid, yang kedua sifat, itu kata sifat. Nah, pada isim jamid kita sudah masuk pada syaratnya. Itu halaman 25, yaitu syurutuhu fil jamid, atau syarat jamak mudzakkar salim pada isim jamid. Yaitu apa syaratnya? Kan isim jamid ini luas, banyak isim jamid, tapi tidak semua isim jamid yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Nah, ternyata jika ada syarat tidak terpenuhi, maka ini katakan mulhaq. Apa syarat isim jamid yang bisa dijamakkan? Yaitu pertama, an yakunal jamidu alaman, bahwa isim jamid itu harus isim alam. Harus isim alam. Ya, isim alam juga luas. Karena isim alam juga ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Nah, di sini nanti ada syarat selanjutnya. Bukan hanya isim alam secara mutlak, tidak. Ada syarat selanjutnya. Yaitu apa? Pertama, mudzakkaran. Jadi isim jamid yang alam, isim alam, tapi syaratnya apa? Mudzakkaran. Yaitu isimnya mudzakkar. Kalau dia muannas, maka tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemarin contoh rajulun ini bukan isim alam. Ya. Dia mudzakkar. Rajulun itu mudzakkar, itu orang laki-laki dewasa. Akan tetapi ini bukan isim alam. Kenapa? Karena ini adalah isim jenis. Isim jenis daripada bagian manusia, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Jadi rajulun orang laki-laki dewasa. Nah, ini tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi rajuluna, karena laki-lakinya banyak, ya, para laki-laki, lalu kita jamakkan jamak mudzakkar salim menjadi rajulun, hadza la yasih, ini tidak bisa. Maka jatuh dia jamak taksir. Rajul jamaknya rijal, jadi para laki-laki. Ya, kenapa? Karena dia bukan isim alam tapi isim jenis. Kemudian dia bisa dijamakkan, tapi kalau dia isim tasghir daripada rajul jadi rujail, rujailun, ya, rujailun, tapi juga ini bukan isim alam, akan tapi dia masuk kepada kata sifat. Arti rujail, laki-laki yang kerdil, laki-laki yang kecil. Nah, itu asal makna. Terkadang juga isim tasghir digunakan kedekatan, kecintaan juga dipakai isim tasghir. Ya. Itu di antara penggunaan atau tujuan isim tasghir. Nah, kalau rujailun, nah ini bisa dijamakkan jadi rujailuna. Jadi rujailuna, rujailina. Itu apa artinya? Yaitu para laki-laki yang kerdil. Ya. Nah, ini masuk kepada kata sifat, bukan isim alam. Ya, nanti kita bahas juga pada kata sifat. Kemudian Zainab, ini isim alam, akan tapi dia bukan mudzakkar. Makanya perhatikan syarat isim alam. Yang pertama mudzakkar, laki-laki. Sedangkan Zainab ini bukan isim mudzakkar. Maka itu tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi Zainabun, Zainabin. Akan tapi dia masuk kepada jamak muannas, Zainabat. Ini syarat yang pertama bagi isim alam, yaitu mudzakkar. Ini pembahasan yang lalu. Insyaallah malam ini kita masuk syarat selanjutnya, yaitu syarat yang keba, jim dan dal, insyaallah. Fadhal Syekh Ihsan. Jazakumullah khairan pendengar dan pemirsa Roja TV. Kita telah menyimak sedikit penghantar dan murojaah dari pembahasan sebelumnya. Dan sekarang kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Silakan dibuka di halaman 25. Kami hadirkan juga, tayangkan di televisi, layar televisi Anda, pembahasan dan materi yang akan dibaca. Silakan di 0218236543. Syurutuhu fil jamid pada bagian ba. Fadhol. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, saya. Barakallahu fiik ya Umma. Barakallahu fiik, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang mana Ustaz? Ba. Bagian ba. An yakuna al-'alamu 'aqilan. Ya. Ala yajma'u 'ala hadha al-jam'a la hiqqu. 'Ala hadha al-jam'i. 'Ala hadha al-jam'i. Apa i'rab jam'i situ? Badal daripada hadha ya. Hadha ini kan tempatnya majrur karena ada 'ala. Nah. Makanya badalnya mengikuti tempat mahal. Mahal jar maka dia harum jar. Nah. Lahiqun li'annahu ghairu 'aqilin. Naam. Li'annahu ghairu. Kenapa ghaira? Kan khabar kana, khabar anna itu mansub atau marfu? Oh, iya kan li'anna, anna itu kan. Oh, yang isim inna. Itu hamzanya fathah dibaca karena masuk huruf lam, huruf jar ya. Iya. Iya, isim ya hadum ya. Iya. Li'annahu ghairu 'aqilin. Naam, ghairu 'aqilin. Iya. Wa huwa ismun, wa huwa ismu tarasin. Iya. Bal tajma'u jam'a al-mu'annath as-salima lahiqat. Naam. Jim. Taib. Naam. Mubashir. Samiri. Naam. Jim. An jim an yakuna khalian min ta'id ta'nithi. Fala yajma'u 'ala hadhihi al-jam'i talhatu. Naam. Talhuna. Naam. Li'annahu fihi ta'id ta'nithi. Fihi li'annahu fihi ta'a ta'u. Naam, ta'u. Naam, khabar. Kenapa khabar? Li'annahu fihi ta'u. Naam. Li'annahu fihi ta'u ta'nithi. Khabar atau mubtada? Ini mubtada muakhar ya. Fihinya khusibul jumlah jar majrur khabar muqaddam. Iya. Jadi khabar anna itu adalah jumlah ismiyah. Oh, ada fihi ya Ustaz. Iya, ada dhamir yang kembali kepada isim, yaitu dhamir ha. Li'annahu fihi, fihi ha kembali pada ha. Iya, ini khabarnya dalam bentuk jumlah. Iya, betul. Nah, jumlah ismiyah. Baik. Lakinnahu yajma'u jam'al mu'annath as-salimah. Talhatu. Li'an madza lakinnahu yajma'u jam'al mu'annath as-salimah itu talhatun. Iya. Talhatun. Iya. Nah. Adal. Nah. Wa an yakuna khalian min at-tarkibi. Iya. Fala yujma'u ala hadzal jam'i sibawaihi. Sibawaihuna. Ba'la bakku, ba'la bakkuna. Li'annahuma min at-tarkibil majzi. Naam. Wat-tarkibul al-majzi. Majziyu la yusanna wa la yujma'u. La yusanna. La yusanna wa la yujma'u. Iya. Baik. Ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah beliau baca dengan baik. Suratuhu fil jamid pada bagian ba. Kita berikan kesempatan pada sesi qiraah. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain di 0218236543. Kita sapa kembali di belakang Ummu Fatimah. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Naam. Ahlan ya Ummu, Masya Allah. Naam. Fadhal. Fadhali. Naam. Alba. Ba. An yakuna al-'alamu 'aqilan. Naam. Fala yujma'u 'ala hadha jam'i lahiqun. Lahiquna. لأنه غير عاقل وهو اسم فرس بل تجمع جمع المؤنث السالمة لاحقات نعم الجيم جيم أن يكون خاليا من تاء التأنيث فلا يجمع على هذا الجمع طلحة طلحة طلحة نعم طلحة طلحونة لأنه فيه تاء التأنيث لكنه يجمع جمع المؤنث السالمة طلحات نعم ده وأن يكون خاليا من التركيب فلا يجمع على هذا الجمع سبويه سبويهون بعلبكون لأنهما من التركيب المجي والتركيب المجي لا يثنى ولا يجمع نعم أحسنت بارك الله فيك نعم ما شاء الله القراءة جيدة ممتازة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير مفكري ما شاء الله قراءة جيدة ممتازة Kita berikan kesempatan yang berikutnya sesi qiraah yang ketiga bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Sebelum mungkin nanti kami akan berikan kesempatan bagi rekan-rekan yang ada di studio untuk membaca juga. Baik, kita angkat kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Ummu Fatiha Aceh. Hai Ummu Fatiha Aceh. Ahlan ya. Tafadhali Ummu Fatiha. Ya, Ustaz. Naam. Bismillah. Ba أن يكون العلم عاقلا فلا يجمع على هذا الجمع لاحق لاحقون لأنه غير عاقل وهو اسم فرس بل تجمع جمع المؤنث السالمة لاحقات جم أن يكون خاليا من تاء التأنيث فلا يجمع على هذا الجمع طلحة طلحونا لأنه فيه تاء التأنيث لكنه يجمع جمع المؤنث السالمة طلحات دل وأن يكون خاليا من التركيب فلا يجمع على هذا الجمع سبويه ألو نعم نعم فضلي نعم نحن نسمع طيب سيبويه سيبويهنا نعم بعلبكونا لأنهما من التركيب المجزي والتركيب المجزي لا يثنى ولا يجمع طيب أحسنت ما شاء الله قراءة ممتازة بارك الله فيك جزاكم الله خير السلام عليكم وإياك بارك الله فيك نعم وبارك الله فيك وجزاك ما شاء الله طيب جزاك الله خير مفاتيح yeah. di Aceh ya ما شاء الله jelas suaranya dan cukup baik bacaannya barakallahu fik ya ummah kita berikan kesempatan berikutnya untuk rekan kita yang ada di studio tafadhol ya akh Ibrahim tafadhol bismillah ba an yakuna al-'alamu la yajma'u 'ala hadzal jam'i lahiqun لأنه غير عاقل وهو اسم فرس بل تجمع جمع المؤنث السالمة لاحقات جيم أن يكون خاليا من تاء التأنيث فلا يجمع على هذا الجمع طلحة طلحون لأنه فيه تاء التأنيث لكنه يجمع جمع المؤنث السالمة طلحات وأن يكون خاليا من التركيب فلا يجمع على هذا الجمع سبويهون بعلبكون لأنهما من التركيب المزجي والتركيب المزجي لا يثنى ولا يجمع طيب أحسنت بارك الله فيك طيب الآن نأتي إلى ترجمه طيب شرط الثاني شرط yang kedua adalah أن يكون العالم عاقلا yaitu bahwa isim alamnya harus isim alam yang berakal Pertama, isim alam apa? Mudzakkar. Yang kedua, isim alamnya berakal. Berarti kalau tidak berakal, maka tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Maka itu apa? Fala yujma'u ala hadzal jam'i. Maka itu tidak bisa dijamakkan atas jamak ini, jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Apa itu kalimat lahiq? Lahiq ini dia isim alam. Kenapa? Karena nama faras, nama kuda. Jadi nama kuda, kalau faras itu isim jenis. Faras itu isim jenis, hisan isim jenis. Tapi ada namanya, ya. Jadi Arab itu masya Allah, jadi hewan itu punya nama. Ya. Asad pun ada nama. Di antara Fahad itu nama asad, itu Fahad. Nah itu isim alam. Kalau asadnya adalah isim jenis. Demikian juga faras, hisan itu isim jenis. Nah lahik ini adalah nama bagi kuda, lahik. Ya kemungkinan kena namakan kena kencangnya, lahiqata yang menyusul kan itu. Daripada lahiqah, menyusul. Kena kencangnya, maka dinamakan dia lahiq. Nah, kan dia isim alam. Betul. Akan tetapi, dia mudzakkar. Lahiq itu mudzakkar. Akan tetapi, dia tidak berakal. Kenapa? Karena dia ghaira akil. Itu isi apa? Nama hewan. Maka, enggak bisa dijamakkan lahiqun. Fala yujma'u hala ala hadzal jam'i. Lahiqun, lahiqun. Lahiqin. Enggak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahu ghairu akilin. Karena dia adalah tidak berakal. Jadi kata lahik enggak berakal. Wahuwasmu farasin. Kata lahik ini adalah nama kuda. Bal tujma atau yujma jam'al mu'annas salim lahiqat. Nah akan tetapi apa? Dijamakkan kalimat ini apa? Dengan jamak mudzakkar, jamak mu'annas salim. Yaitu lahiqat. Lahik, lahiqat. Nah. Ini syarat yang kedua. Jadi apa? Harus dia berakal. Jim, fadal ya akh, ikra summa tarjim. Fadal. Iya. Jim ay yakuna khalian min ta'nith min ta'it ta'nith fala yujma'u ala hadzal jam'i talhatu talhuna li'annahu fihi ta'u ta'nith lakinnahu yujma'u jam'al mu'annath salimah talhat. Taib. Yang ketiga apa? Terjem? Yang ketiga hendaknya dia kosong dari ta' ta'nith. Ya. An yakuna mana isim kana? Isim yakun? Dhamir mustatir takdiru kembali pada al-alam. Iya. Jadi enggak ditulis li'alam karena sudah disebutkan di awal. An yakuna ay an yakuna al-alamu, yaitu bahwa isim alam khalian min ta'it ta'nis. Arti khalian? Kosong. Kosong. Ya, kosong dari ta'tani. Arti tidak ada ta'tanis. Tidak ada ta'tanis. Kalau ada ta'tanis, nah maka tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Fala yujma'u, ikra. Fala yujma'u ala hadzal jam'i, dan tidak dijamakkan kalimat tolhah ini pada jam menjadi tolhuna. Nah, jadi tidak dijamakkan atas jamak ini yaitu kata tolhah. Nah, tolhah ini kan isim alam, sah? Nama orang. Kemudian mudzakkar? Mudzakkar. Mudzakkar. Tapi mudzakkar apa? Mudzakkar maknawi. Kita sudah belajar ya. Ini mudzakkar maknawi. Artinya kata ini nama laki-laki. Akan tetapi lafaznya apa? Ada ta'nis. Ini namanya mu'anas lafzi. Nah, itu ingat pelajaran lalu. Nah, di situ ada ta'nis. Ta'nis, ta marbutah. Maka itu tidak bisa dijamakkan talhun. Betul, ini ada khilaf ulama ya. Terutama bagi apa? Kufiyun. Kufiyun berpendapat boleh. Ya. Jadi talha jadi talhun. Itu kufiyun. Ya. Tapi jumhur, mayoritas ulama, logah tidak dijamakkan jamak mu'annas salim. Apa afad jamak mudzakkar salim? Karena terdapat ta marbutah. Jadi jamaknya apa? Li'annahu fihi ikra. Terjem? Li'annahu fihi ta'ut ta'nis. Nah. Karena padanya ada ta' ta'nis. Terdapat ta'ut ta'nis. Itu ta marbutah. Terus. Akan tetapi dijadikan jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Jadi talhah. Talhat. Lafaznya saja ya. Bukan berarti orangnya perempuan, enggak. Lafaznya betul jamak mu'annas salim. Akan tetapi maknanya digunakan untuk apa? Menunjukkan laki-laki. Tolhat arti apa? Banyak bernama Tolha. Ya. Banyak para Tolha, itu Tolhat. Nah, demikian juga apa nama yang lain, Hamzah, ya kan? Hamzat, bukan Hamzun. Ya. Apa lagi? Contoh lain? Usamah, ya. Usamah, Usamat. Apa lagi? Maisarah kan? Maisarat dijamakkan jamak muannats salim. Karena ada ta ta'nits, ya. Muawiyah, Muawiyat. Nah, itulah syarat yang ketiga. Terus dal fadal ya. Naam. Wa an yakuna qariyan min at-tarkibi. Ya. Fala yujma'u ala hadha al-jam'i. Sibawaihi. Ya. Sibawaihuna. Naam. Ba'labak, ba'labakuna. Ba'labakku. Ba'labakku, ba'labakuna. Naam. Li'annahuma min at-tarkibil majzi. Majzi. Ya. Yu. Majziya. Nah, min at-tarkibil masjiyyi. Masjiyyi. Ya. Wa tarkibu masjiyyu la yusanna wa la yujma'. Iya. Baik. Apa syarat yang dal ini? Yang keempat, syarat isim jamid itu isim alam yang dijadikan jamak muskal salim. Iya. An yakuna bahwa isim alam khaliya min at-tarkib. Ati khaliyan min at-tarkib? Kosong dari apa tarkib? Mana tarkib? Tarkib ini adalah nama yang terdiri dari dua kata asalnya. Nah, akan tapi tarkib apa namanya? Ini tarkib masji ya. Tarkib masji yang sudah bercampur, tidak bisa dipisah. Kalau tarkib idhafi masih bisa dipisah. Abdullah, Abdun dengan Allah ya, itu tarkib idhafi. Ini tarkib masji. Daripada mazaja, maz itu bercampur ya. Jadi tarkib masji adalah isim alam berasal dari dua kata akan tetapi sudah bercampur lebur ya. Jadi tidak bisa dipisah. Kalau dipisah tidak ada maknanya. Ya ini. Nah, ini apa? Fala yujma'u ikra. Yujma'u ala hadzal jam'i. Jam'i sibawaihi. Sibawaihi. Naam. Sibawaihuna. Nah, sibawaihi ini tarkib masjid ya. Tarkib masjid. Cuma beda dia dengan kata lain, terkib lain, kalau sibah itu mabni al-kasri. Ini termasuk isim yang mabni al-kasri. Iya. Yeah. Mabni al-kasri. Sibawaihi. Ja'a sibawaihu. Ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi. Martu bisawaihi. Dia mabni al-kasri. Nah, ini isim apa? Min asma'il quda, min asma'il qadima. Nama-nama apa lama ya, terdahulu. Yeah. Jadi dia berakhir dengan weh. Mastawih. Iya. Yeah. Sibawih. Dan itu terdapat dalam kitab-kitab apa? Nahu. Ya. Nah, ini bisa dirujuk ya. Ini termasuk tarkib masjid. Nggak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Walaupun dia isim alam. Kan isim alam ini. Ya, nama orang. Kemudian dia apa? Muzakkar kan? Kemudian dia berakal. Akilan. Kemudian nggak ada tata'nis. Jadi empat syarat sempurna sudah. Akan tapi syarat yang kelima enggak sempurna karena dia apa? Tarkib. Nah, sibawih sib we. Iya. Ya, sibawih asal berasal dari dua kata. Akan tapi sudah menjadi apa? Lebur dia. Maka dia kata tarkib masih. Enggak bisa sibawaihun, sibawaihin. Ya. Demikian juga ba'labakku. Kalau seandainya ada nama orang Ba'labakku, tapi Ba'labakku itu nama tempat ya. Iya, nama tempat. Kalau seandainya ada orang dinama dengan Ba'labakku. Nah, ini Ba'labakku ini termasuk tarkib masjid. Ini mamnu' sarfi ya. Mamnu' minas sarfi. Isim yang tidak boleh bertanwin ya. Tanda rafaknya apa? Dhamma. Tanda nasabnya fathah. Tanda kasrah apa? Tanda jarnya fathah. Nah, ja'a sibawaihu. Ja'a madha Ba'labakku. Kalau seandainya dinamakan dengan Ba'labakku. Ja'a ibalabaku ra'aitu balabaka maratu biba biba'labaka. Berbeda kalau si boy, kalau sini mabni dia, mabni al-kasri. Selama-lamanya mabni al-kasri. Nah, ini kalau dinamakan dengan nama orang, maka enggak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim, enggak bisa ba'labakun, ya. Ba'labaki. Tapi kalau nama tempat jelas ya. Kalau nama tempat sudah jelas enggak bisa dinamakan karena dia bukan apa? Bukan isam alam. akil, ya, bukan isim alam yang akil, berakal. Ya. Jadi kalau seandainya dinamakan ba'la baku, dinamakan dengan nama orang kan, ya, maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak muskil salim karena dia adalah tarkib masjid. Tapi ikra li'annahuma iya wa tarkibul majziyu la yusanna wa la yujma. Iya, kenapa? Karena keduanya itu si bawaih dengan ba' labak ala termasuk tarkib masjid. Iya, tarkib masjid wa tarkibul masjid tidak, iya, tidak bisa dimusannahkan dan tidak bisa dijamakkan. Tidak bisa dimusannahkan dan tidak bisa dijamakkan. Taib, sekarang bagaimana memusannahkan dan menjamakkan? Nah, itu dalam kitab Jami'ud Durus itu sebagai rujukan Jami'ud Durus Al-Arabiyah serta An-Nahwu fi situ disebutkan. Taib. Fadhil Ustaz Hasan, kita lanjutkan. Bismillah, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar untuk bisa membaca masih sekiraah ya di line telepon 0218236543 setelah kita simak tadi penjelasan dan kiraah dari ikhwah kita yang ada di studio. Baik, kita akan kembali di 0218236543. Silakan. 0218236543. Baik, sudah masuk, alhamdulillah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umma di mana? Dengan Umi Ida. Ah, baik. Umi Ida ya. Di Pacitan ya, Um? Nah. Dari Pacitan. Masya Allah, baik. Barakallahu fiik. Silakan. Iya, iya. Ahlan wa sahlan ya Umi Ida. Nah. Baik, tafadhali. Lanjutnya ya, Ustaz. Nah, melanjutkan. Halaman 26. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza arata tasniyatahu wa jam'ahu jikta qablahu fi kalimati dawa rof'an wa dawai nasban wa jarron Naam. Ay sohiba hadal ismi. Naam. Istamiri. Lanjut, Ustaz. Naam, lanjutkan. Wa dawu wa dawi ay ashabi. Naam. Wa kadzalika tartibul isnatiyu. Naam. Wa idza warada ismun ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yatawaffar fihi syartu fa huwa mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Mislu al-alamuna bi annahu ismu jinsin wa laysa alaman. Naam. Wa minhu qawluhu ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Wa araduna bi annaha ismu jinsin mu'annasin walaysa alaman wala mudakarun. Wa minhu qawlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man akhada minal ardi syai'an bi ghairi haqihi khusifa bihi yawmal qiyamati ila sam'i aradina. Naam. Baik, istamiri. Masih si kira masih baca ya. Wa ya. Wasinun wasinuna sinun wasinuna wasinuna li annaha ismu jinsin muannasin aishruna wa salasuna hatta tis'ina wa ulu wa ulu ya wa ulu bukan wa u bukan wa ulu wa ulu ulu wa ulu ya waw itu tidak dibaca ya ulu ya wa ulu li'annaha laysa laha mufraduha wa 'illiyuna ismun li'a'lal jannati li'annaha ghairu 'aqilin wa ahluna wa banuna li'annahuma min ismi jinsin. Naam. Istamiri. Wa minal mulhaqi ma sumiya bihi min hadzal jam'i mithlu muhammaduna salihuna zaituna abiduna. Baik, ahsant, barakallahu fik. Naam, masyaallah. Naam. Tirah muntah. Syukran ya Ustaz. Barakallahu fik. Jazakallah khair Ummu Ida di Pacitan. Masyaallah, nah. Kira Ida. Nah. Bagus sekali dan kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di belakang Ummu Ida di 0218236543. Kita angkat kembali di belakang Ummu Ida bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Ya. Silakan. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana, Bu? Umm Rafi di Tegal. Baik, ahlan ya Umm Rafi, masyaallah. Silakan. Naam, tafadhal ya Umm Rafi. Naam. Bismillah. Wa idza arada tasmiyatahu wa jam'ahu ji'ta qablahu bi kalimatin zawa bi kalimati. Jadi tanwinkan karena dia mudhaf ya, bi kalimati. Bi kalimati. Zu. Bi kalimati zawa raf'an. Naam. Wa dawai nasban wa jarran. Naam. Ay sahiba hadzal ismi. Naam. Wa zawu wa zawi ay ashabi. نعم وكذلك تركيب الاسناد تركيب الاسناد ورد الاسم على صورة جمع المذكر سالم ولم يتوفر فيه شرط فهو ملحق بجمع مذكر سالم نعم مثل العالمون لانه اسم الجنس وليس علما ومنه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ومثل أرضونا نعم لأنها اسم جنس مؤنث وليست علما ولا مذكرا ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين أراضينا نعم ومثل سنون نعم لأنها اسم جنس مؤنث مؤنث إيه هذا نعت لإسم اسم مؤنث لأنها اسم جنس مؤنث جنس لتنوينكن جنس مؤنث نعم مؤنث iya جنس مؤنث itu lebih tepat ya karena مؤنث ini adalah sifat untuk kata isim is لأنها اسم جنس مؤنث iya لأنها اسم جنس مؤنث 20 و30 حتى 90 وألو نعم لأنها ليس لها مفردها وعليون تشديد يا وعليون في القرآن يوجد دم قرآن عليين يا نعم وعليون اسم الأعلى الجنة لأن غير عاقل وأهلنا وبنونا بأنهما من اسم جنس ومن الحق ما سمي به من هذه الجمع مثل محمدون صالحون زيدون عابدون أحسن بارك الله فيك شكرا جزاك الله خيرا وإياك بارك الله فيك ما شاء الله Baik, jazakallah khair pada umum dan kirah mumtazah. Yidah, mumtaz. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Di belakang Umm Rafi, silakan bagi pendengar yang lain. Kita sapa kembali. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa umum di mana? Umum Fatia saya. Umum Fatia lagi? Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan. Dari Aceh, silakan Umum. Iya. Wa idza aradta tasniyatahu wa jam'ahu jita qablahu bi kalimati zawa raf'an wa zawai nasban wa jarran. Ay sahiba hadzal ismi wa zawu wa zawi ay ashabi wa kadzalika at-tarkibul isnadiy. Wa idza warada ismun ala surati jam'il mudhakkari salimi walam yatawafar fihi syartu fahuwa mulhaqun di jam'il mudhakkari salimi mislu al-alamuna li'annahu ismun jinsin walaysa alaman Naam. Wa minhu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Wa araduna li annaha ismun jinsin muannasin. Ismu jinsin muannasin. Wa laysat alaman wala mudhakkaran. Wa minhu qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha min al-ardi shay'an bighayri haqqihi khusifa bihi yawma al-qiyamati ila sab'i aradina. Naam. Wa sinuna li annaha ismu jinsin muannasun. Ashruna wa thalathuna hatta tis'ina wa ulu li annaha laysa laha mufraduha. Wa illiyuna ismu al-a'la al-jannati li annaha ghayru aqilin. Wa ahluna wa banuna li annahuma min ismi jinsin. Iya. Wa min al-mulhaqi ma summiya bihi min hadzal jam'i mislu Muhammaduna, Salihuna, Zaiduna, Abiduna. Baik, mungkin terjemah qalilan? Coba terjemahkan sedikit di atas 1-2 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahsan. Labas. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlu latihan untuk terjemah ya. Nah, Ustaz. Jangan tawaduk lah ya. Karena kalau sudah biasa baca, insyaallah bisa terjemah kan. Nah. Masyaallah bacaannya bagus ya. Ya boleh dikatakan apa? Hampir 100% benar bacaannya. Masyaallah. Baik, ya. Kita berikan kesempatan lagi Ustaz ya bagi ya. Satu pendengar lagi sebelum ya. Kami berikan kesempatan juga bagi para ikhwan yang ada di studio yang mungkin ingin menerjemahkan juga, silakan di 0218236543. Di halaman 26 bagi Anda yang baru bergabung, pembahasan kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Mau apa? Baik. Terjemahkan. Ya, Murafi ya. Baik, masyaallah. Masyaallah. Ahlan. Naam, tafadhali. Bismillah. Langsung terjemahkan ya. Iya, tafadhali. Bila engkau menghendaki mentasniahkan atau ya. Membuat tas. Baik, tasniyatahu, afwan, sebentar, lahza, sebentar. Tasniyatahu, ha ini kemana kembalinya nih? Biar paham kita. Ha ini kemana kembalinya? Ke isim jam itu, Ustaz, mudzakkar salim. Hah? Ini, nah, dua. Ini kemana pokok bahasan ini? Kemana sangkut pautnya nih? Isim jamid. Isim jamid. Berarti kalau isim jamid harus pakai zu, zawa. Nah, ini lihat ke belakang lagi. Sedikit aja ke belakang ya. Tentang apa ini? Tarkib masjid. Kan tadi kan gini. Ya, tarkib masjid tidak bisa dimusannakan dan dijamakkan. Paham? Halaman 25 ya. Berkaitan itu. Iya, tarkib masjid wa tarkibul masjid la yusanna wa la yujma. Tarkib masjid tidak bisa dimusannakan dan tidak bisa dijamakkan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ya, umpamanya si bawahnya dua orang atau lebih dari dua orang. Nah, ini kan jelaskan. Wa idza aradta tasniyatahu, ha ini kepada tarkib masjid. Nah, paham? Paham ini? Oh, masih ya, masih berlanjut itu. Wa idza aratta kan? Naam. Apabila kau ingin tasniyatahu, memusannahkan tarkib masjid. Nah. Memusannahkannya nya apa? Tarkib masjid. Tarkib. Wa jam'ahu dan menjamakkannya, itu jamak mudzakkar salim. Nah. Bagaimana caranya? Kalau dimusannahkan langsung enggak bisa. Si bawah enggak bisa, si bawahi. Enggak bisa. Ba'la bakkani enggak bisa dimusannahkan. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi, ini sini dijelaskan. Coba baca. Ulang kembali, wa idza aratta. Wa idza arada tasniyatahu wa jam'ahu. Wa idza aratta yang enggak boleh. Di kalimatin lawai rafa'an Zawa. Zawa raf'an wa zawai nasban wa jarran. Iya kan? Ya. Baik, ya. Coba itu terjemahkan. Menambahkan zawai pada ya. Kalimat sebelum. Iya. Jadi apabila engkau ingin memusannakan dan menjamakkan sebelumnya, ya, tarkib masjid, jikta qablahu, kau datangkan sebelumnya, sebab apa? Sebelum apa? Qablahu, sebelum tarkib masjid. Kita ambil contoh si boy, sebelum kata si boy, datangkan kata apa? Nah. Kata zawa. Zawai. Ya, zawa wa zawai. Zawa wa zawai. Zawa ketika rafa, wa zawai ketika nasab. Ini kan tanda rafa mudzakkar, apa tanda apa? Ketanda rafa musanna dan tanda nasab kan, dan jar untuk musannakan alif dan ya. Ya. Dan ya. Nah. Apa makna zawa wa zawai? Ai itu apa? Yang memiliki sahibah hadzal ismi, jadi sahibah yang punya. Jadi bagaimana jadinya? Zawa sibawaihi, zawai sibaw, zawai sibawaihi. Nah itu arti zawa sibawaihi, orang yang punya nama, dua orang yang punya nama sibawai. Nah, ketika mansub dan majrur, zawai sibawaihi. Contoh kita ambil kalimat sempurna ya. Kita misalnya hadzani, hadzani, coba bikin kalimatnya bagaimana? Hadzani, hadzani zawa sibawaihi, zawa sibawaihi. Iya, zawa sibawaihi. Kalau sibawaihi itu selama-lamanya jadi kasrah karena mabni al-kasrah. Iya, karena mabni dia permanen. Enggak berubah dia. Jadi afan saya iya. Nanti tu syahid tilfaz. Taib. Jadi si bawai. Nah. Si bawai. Masya Allah. Nah, si bawai ini tarkib masjid. Nah, enggak bisa dimusannakan jadi apa? Si. Si bawa. Si bawai hani. Nah, kalian balik kan? Nah. Ini enggak bisa. Musanna. Nah, dimusannakan enggak bisa. Kalau bagaimana cara musannakannya? Tambah kata zu, zawa. Zu musannanya zawa. Kan zu kan min asmal khamsa kan? Nah. Ketika musanna zawa. Iya. Zawa, nah baru apa? Zawa si bawai. Bawai hi. Ini tetap enggak berubah. Jadi hadzani, ini apa? Hadzani zawa sibawai. Ini adalah dua orang yang bernama sibawai. Ini dua orang yang bernama sibawai. Zawatnya yang punya. Ini dua orang yang punya nama sibawai. Kalau terjemahan bebasnya apa? Ini dua orang yang bernama sibawai. Nah. Ro'a itu saya melihat. Saya melihat dua orang bernama sibawai. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Ro'a itu zawai. Nah. Pakai ya, ya zawai, zawai baru si bawainya. Nah, tentu si bawai tidak berubah, karena enggak bisa diubah dia menjadi musanna. Si, ra'aitu zawai si bawaihi. Apa artinya? Saya melihat dua orang yang bernama si bawai. Saya bertemu. Apa syaratnya? Fadli akhil karim, bertemu. Il iltaqaitu, ahsanta, iltaqaitu, saya bertemu nah dengan dua orang bernama sibawai, bi nah bi zawai. Pakai ya juga karena musanna tanda nasabnya apa? Ya, bi zawai sibawaihi. Nah, ini dia, ini tarkib masjid, tidak bisa dimusannahkan. Kalau ingin musannahkannya, tambah kata zawa ketika marfu, wa zawai ketika mansub, dan ketika jar. Demikian juga tidak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Kalau itu bagaimana caranya? Tambahkan kata za juga. Apa jamak za? Zawu. Nah, dan kalau kan ada kan? Zawil qurbah, iya kan? Zawil qurba. Itu dalam Quran. Nah, itu untuk jamak muzakkar salim. Zaw wa zawai. Zawi. Kalau musana, zawai. Kalau jamak muzakkar salim, zawi. Ya. Taib, kita bikin jamaknya. Haula. Mereka apa? Haula'u. Haula'i. Afwan. Haula'i. Mereka adalah para sibawih. Ya. Para yang bernama sibawih. Haula'i. Bagaimana? Zahu. Nah, ini dia. Zahu sibawih. Sibawaihi. Ini suai tetap tidak berubah ya. Haula zau sibawaih. Terus saya melihat ro'a itu iya za zawi. Ro'a itu zawi sibawaih. Iya. Terus saya bertemu iltaqa itu iltaqa itu bi zawi. Kurang kenal zawil qurba ya kan? Nah, bi zawi bi zawil bi zawi sibawai. Ya. Itulah dia solusinya untuk menjadikan dia musannah dan jamak. Kan bisa jadi nama sibawai orangnya lebih dari satu orang. Nah, maka pakailah kata zu untuk musannah zawa, menjamaknya zawi. Di mana ashab zau wa zawi, mana ashab yaitu yang punya. Zau, zau sibawai, yang punya nama sibawai. Bahasa singkatnya apa? Mereka adalah orang yang bernama sibawai. Ya. Atau para sibawai, mungkin lebih singkat lagi, mereka adalah para sibawai. Baik. Wa kadzalika tarkibul isnadi, demikian juga tarkib isnadi bisa dirujuk dalam kitab apa? Ini rujukan Jami'ud Durus Al-Arabiyyah, kemudian An-Nahwul Wafi. Ya. Demikian tarkib isnadi. Apa tarkib isnadi ini? Tarkib sebetulnya ada tiga ya. Ada tarkib idhafi, itu mudhaf idhaf ilaih. Nah, kemudian apa lagi? Tarkib masji, yang ketiga tarkib isnadi. Tarkib isnadi adalah mubtada khabar, fi'il dan fa'il. Ya, fi'il fa'il atau fi'il dan naif fa'il. Itu tarkib isnadi. Ya, contohnya mungkin ada nama orang, Mas Muka, Ana Naim. Namanya Ana Naim. Ya, ini contoh. Namanya ada Ana Naimun. Nah, ini bagaimana kalau nama orangnya Ana Naim ini banyak orangnya? Atau dua orang. Enggak bisa ana apa? Ana Naim, Ana Naimani dimusannahkan. Ana Naimun, enggak bisa. Ya. Jadi kalau kalau musannahkan ya kembali sini. Ana Naim, ya. Kalau dua orang bagaimana? Zawa zawa ana naimun. Zawa ana naimun, yaitu. Ana Naim enggak berubah, itu mutada khabar. Iya. Karena itu tarkib isnadi namanya. Ya. Demikian juga jamak kan? Zau kan? Zau ana naim. Apalagi tarkib isnadi? Ya. Fi'il fa'il. Amanto. Amantu. Ya. Jadi barangkali ya orang Jawa enggak bisa menyebut tu ya. Jadi to amanto. Amantu billah. Amantu. Jadi apa? Fi'il fa'il kan? Ta'atub fa'il. Jadi kalau amantunya banyak, maka atau dia orang pakailah ini, pakai tambah semuanya kata zawa wa zawu untuk dimusannakan dan dijamakkan. Ya. Baik. Fadal. Antum baca atau ada? Ya, akhi. Ya. Kita lanjutkan. Kita berikan kesempatan kepada ikhwan yang ada di studio untuk melanjutkan pembacaan murafi yang tadi sempat terputus ya. طيب شلون يا اخوه تفضل منكم احد نعم اسم الميكروفون واذا ورد واذا ورد اسم على صورتي جمع المذكر السالم ولم يتوفر ولم يتوفر Walam yatawaffar fihi. Lam harfu jazmin kan? Walam yatawaffar fihi syartu. Naam. Fa huwa mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Ini pakai asyartu, ini karena sudah disebutkan sebelumnya, maka pakai alif lam. Berarti syarat yang sudah maklum, syarat tersebut. Ya. Ya, taib. Wa idza warada terjem. Dan jika terdapat, ya, bahasa bebasnya. Asal warakan datang, apabila datang isim, apabila terdapat isim, ya. Apabila terdapat isim atas ya, isim dalam bentuk jamak, muzakkar salim, ya. Dan tidak jadi ada nanti ketemu isim, ya kan? Bentuknya jamak muzakkar salim. Ada waw dan nun, ada ya dan nun. Nah. Walam yatawaffar dan tidak terpenuhi iya padanya syarat. Syarat, asyartu itu syarat tersebut, itu syarat yang sudah dibahas. Maka di situ ada alif lam. Ma'rifah. Nah, arti syarat tersebut. Fahuwa padanya syarat, nah, maka dia mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Nah, mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Karena enggak bisa dikatakan apa jam'il mudzakkar salim. Ini karena enggak terpenuhi syaratnya. Dan juga tidak bisa juga kalau enggak digabung padanya, disamakan jam'il mudzakkar salim karena tandanya sama. Nah, maka ulama memberikan jalan keluar adalah dikatakan mulhaq istilahnya, mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Tapi apa contohnya? Misru. Ini contoh, berapa contoh ya? Ya. Contohnya apa? Mithlu al-alamun. Al-alamun, kata alamun terdapat. Nah. Mana itu dalam Al-Fatihah kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Pakai iya di situ. Kenapa pakai iya? Idhafah, mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih. Iya, majrur tanda jarnya iya. Bukan iya ini tanda jamak muzakkar salim. Nunnya fathah alamina. Jadi rabbil alamin. Rabb ina mudhaf, al-alaminnya mudhaf ilaih. Nah, maka pakai iya. Nah, ketika marfu al-alamun. Nah, contoh al-alamun. Nah. Kenapa enggak dikatakan jamak muzakkar salim dan kenapa dikatakan mulhaq? Itu jawabannya. Li'annahu iqra. Li'annahu ismu jinsin. Nah, isim jenis. Alam ini bukan nama. Apa? Bukan nama tempat, bukan nama seseorang, bukan nama apa? Bulan. Nah. Jadi ini adalah isim jenis alam. Arti alam. Apa makna alam? Alam, alamun ini jamaknya alam. Al-alamun di mufradnya alam. Al-alam nama selain Allah. Sebagaimana apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau apa? Kata alam, kullu maujudin siwallah. Kullu maujudin siwallah, semua yang ada kecuali Allah. Allah ada tapi enggak masuk. Ya. Jadi kullu maujudin siwallah, selain Allah. Itu kata alam. Baik dia apa? Bernyawa maupun enggak bernyawa, berakal maupun enggak berakal, pokoknya singkatnya apa? Semua ciptaan Allah. Maka dikatakan alam. Karena alam ini akar katanya alamah. Alamah sebagaimana ungkapkan oleh beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berasal dari alamah. Arti alamah tanda. Jadi alam semesta ini Allah beri nama alam sebagai tanda bahwa ada Sang Maha Pencipta. Itu apa maksud daripada dinamakan alam. Taib. Kita membahas tentang sisi apa? Kata alamun ini adalah alam, jamaknya alamun adalah mulhaq bi jam'il muzakkar salim karena tandanya sama dengan jamak muzakkar salim, pakai waw, pakai nun, pakai ya, pakai nun. Sementara alam ini tidak terpenuhi syarat jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena di isim jenis. Ya. Karena di isim jenis. Ya. Bukan apa? Bukan isim alam. Ya. Bukan nama orang. Bukan nama malaikat. Dan seterusnya. Ya. Walaysa alamannya. Bukan isim alam. Wa minhu iqra. Wa minhu qawluhu ta'ala. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Terus fadal. Wa'aradun. Wa'aradun. Nah, ini juga kata aradun. Ini terdapat di dalam hadis. Nah, ini hadis selanjutnya kan? Terdapat kata aradun. Aradun ini kan jamak daripada ardun. Ardun apa? bumi. Mang Ardun itu isim alam. Ardun bukan isim alam. Ya. Nah, jenis. Masuk isim jenisnya apa? Jenis salah satu ciptaan Allah. Makhluk yang Allah ciptakan. Nah. Ardun, bumi. Sama seperti insan. Insan mungkin isim alam. Itu isim jenis. Nah. Kalau isim alam apa? Muhammad, nama. Nama manusia. Baru isim alam. Namanya. Muhammad, Ali, Adam, dari Adam, dan sampai seterusnya. Nah, baru kata isim alam. Nah, tapi kalau insan itu jenis ya. Ya, ada jenis manusia, ada jenis hewan, demikian juga ada jenis bumi, ada jenis langit. Nah, kayaknya harus terhenti di sini sana ya. Iya, memang kaidahnya tidak perlu apa, jangan terlalu banyak nanti. Ya, nanti bikin orang apa? Puyeng gitu ya. Agak berat. Taib kita walaupun sedikit kita apa, bertahap ya. Nah, ya, yang penting apa yang disampaikan tadi apa bisa dikuasai dengan sebaik-baiknya. Baik. Sebagai kita sedikit. Iya. Dari pembahasan ini. Iya, jadi pembahasan kita adalah terkait dengan syarat isim jamid yang dijamakkan jamak mudzakkar salim. Isim jamid ini luas, akan tapi isim jamid bagaimana? Isim jamid yang isim alam, ya. Isim alam. Itu juga isim alam luas. Kenapa? Ada yang berakal, ada yang enggak berakal. Nah, makanya ada syarat selanjutnya, isim alam yang bagaimana? Isim alam yang berakal. Kemudian berakal juga bermacam kan, ada yang laki-laki, ada perempuan. Nah, isim alam yang bagaimana? Isim alam yang apa? Yang mudzakkar. Nah, kemudian apa syarat lagi? Tidak ada tata'nits. Ya. Ada nama orang yang ada nama laki-laki tapi ada tata'nits. Ini juga tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Ini mendapat penubut, apa pendapat jumhur ahli bahasa. Walaupun dia nama laki-laki. Nah, mudzakkar akan tapi tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemudian apa selanjutnya apa? Nah, adalah kalau isimnya apa tidak dalam bentuk apa tarkib masjid maupun tarkib isnadi. Ya. Tarkib masjid maupun tarkib isnadi. Nah, tapi kalau dia dijadikan musanna maka harus ditambahkan kata zawa dan kata zau untuk jamak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz kami sampaikan terkait dengan talkhis dan kesimpulan dari pembacaan atau sesi qiraah pembahasan syarat-syarat dari isim jamid yang tadi menjadi pembahasan malam ini. Dan beliau simpulkan dan kami akan angkat beberapa pertanyaan terkait dengan bab ini di penghujung kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Syarat yang pertama itu nama dan mudzakkar. Bagaimana apabila nama Sulaiman, Zakaria dan Yusuf Ustaz? Sulaiman, Zakaria dan Yusuf ini adalah nama laki-laki. Apa bisa menjadi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim? Iya, bisa. Karena dia bukan terkib. Iya, nama siapa saja yang alam dan mudzakkar. Nah, Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman, Sulaimanuna, Sulaimanina. Iya. Yusuf, Yusufuna, Yusufina. Iya. Yang jelas dia isim alam dan mudzakkar. Patokan ada itu tadi syaratnya apa? Dia adalah berakal, kemudian dia mudzakkar, tidak ada tata'nits, kemudian apa? Tidak dia isim apa? Tidak dia isim apa? Tarkib, baik tarkib masih maupun tarkib isnadi. Kalau syarat terpenuhi, maka silakan dijamakkan. Jamak mudzakkar salim. Ya. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaidah syurutuhu fil jamid, apa ada pembagian nama dalam kategori ajam dengan nama dalam kategori Arab? Iya. Jazakallahu khair. Ya, sama saja ya. Betul, ada ajam ya. Ada isim ajam. Ya, isim ajam adalah isim yang bukan Arabi. Seperti Sibawai itu isim ajam gitu. Itu isim ajam, Sibawai. Ba'labak. Ya, itu nama tempat ya. Itu isim ajam. Dan jelas bahwa baik dia isim apa ajam maupun ghairu ajam bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim, yang penting terpenuhi syaratnya. Ya, dia mudzakkar, kemudian dia berakal, kemudian tidak ta'nits dan seterusnya. Ya. Jazakumullah khair. Adam kan? Ya. Adam nama Adam. Nama para nabi itu umumnya apa? Ajam. Adalah ajam. Iya. So. Bukan Arab. Iya. Ana beberapa yang nama yang apa? Nama apa? Yang Arab. Iya, terutama yang lihat yang bertanwin kan Salihun, Hudun, apa lagi? Salihun, Hudun, Lotun. Nah, kemudian yang juga isim yang apa? Yang maksud dan maksur seperti Musa, Isa, ini digolongkan bahwa ini apa isim Arab. Iya. Maka selainnya apa? Ajam. Nah, untuk jamakan Adam, Adamuna, Adamina. Kalau Idris, Idrisuna, Idrisina. Kalau Idrisnya banyak. Iya. Fadhol. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya pada pembahasan pekan yang lalu. Mulhaq bi jam' al-mudzakkar salim di antaranya sifat al-musyabbahah. Iya. Dayyikuna harisuna. Nah. Bagaimana kita memanai atau menerjemahkan sifatul musyabbahah, musyabbah ini Ustaz? Sifatul musyabbah ini istilah ya, nah. Bahwa sifat musyabbah adalah sifat yang menunjukkan pelaku dia menyerupai isim fa'il. Sifat yang menyerupai, dia mengandung makna sifat menyerupai isim fa'il. Akan tetapi bentuknya bukan bentuk isim fa'il. Dia menunjukkan pelaku juga. Ya. Dayyikun yang sempit gitu. Dayyikuna kan gitu, orang-orang yang sempit. Nah, ini harisun. Ini itu kan orang-orang yang besar perhatian, harisun. Nah, laki-laki yang besar perhatian. Nah, ini kata sifat. Nah, kan kalau bentuknya kalau isim fa'il daripada apa daripada kata yang terdiri tiga huruf itu kan timbangan fa'il. Timbangan fa'il, jalasa jalis, daraba darib. Nah, ternyata ada isim yang polanya di luar itu. Nah, pada tiga huruf di luar itu. Nah, seperti atsyan ya, itu seperti musyabbah. Jadi tidak selamanya timbangan apa? Fa'il, enggak. Enggak selamanya itu banyak nanti bentuk-bentuk sifat musyabbah. Ini hanya sedikit contoh. Atsya apa? Atsyanu. Nah. Jadi, kalau isim fa'il kan atish kan itu. Nah, sifat musyabbah ada atsyan. Nah, ini dikatakan kenapa karena polanya tidak pola isim fa'il. Isim fa'il polanya fa'il kalau dia sulasi. Fa'ilun itu polanya. Jalasa jalis. Nah. Kalau karuma bukan karim, karim. Enggak ada karim tapi karim. Nah. Atisha atsyan. Nah, ini dikatakan sifat musyabbah. Nah, insyaallah nanti mungkin ada apa masuk bagian sorab ya. Nah, ada pembahasan khusus tentang sifat musyabbah bismil fa'il. Nah, masyaallah. Akan tapi apa? Akan tapi maknanya menunjukkan seperti mana isim fa'il. Penggunaan pun sama seperti penggunaan isim fa'il. Contoh, contoh ana ana qa'im. Ana qa'im. Nah. Qawi ana qawi. Penggunaan sama. Ya. Jadi penggunaannya sama seperti isim fa'il. Makna pun menunjukkan makna isim fa'il. Akan tetapi bentuknya bukan bentuk isim fa'il. Maka dikatakan sifatul musyabbaha, kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Taib, masyaAllah, jazakumullah khairan. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini. Jazakumullah khair dan sebagai ikhtitam. Taib, jazakumullah khairan jaza atas pertanyaan antum. Demikian saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Akhul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.